Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Telah disebutkan berkisar tentang syubhat yang diuraikan oleh al-muallif rahimahullah terkait tujuan mereka menyembah atau meminta kepada orang-orang saleh adalah mengharapkan syafaat yang dimiliki oleh orang-orang saleh tersebut, sehingga ia mengatakan, apakah kalian mengingkari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak menetapkannya? Maka kita sebagai ahli sunnah yang prinsip-prinsip kita bangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tentu tidak mengingkari adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam Al-Quran ditetapkan adanya syafaat. Dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menyebutkan tentang adanya syafaat itu demikian banyak, sehingga kita ahli sunnah menetapkan adanya syafaat tersebut. Namun yang kita ingkari adalah apabila seseorang meminta syafaat kepada makhluk. Ini yang kita ingkari. Yang kita ingkari adalah permohonan syafaat yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Mereka meminta syafaat-syafaat orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Karena tadi kita sebutkan dalilnya, Allah berfirman, قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا. Syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ayat yang menjelaskan bahwasanya tujuan orang-orang musyrikin, mereka menyembah selain Allah, adalah mengharapkan syafaat-syafaat mereka, itu demikian jelas disebutkan dalam Al-Quran, haula syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka meminta syafaat-syafaat orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Sehingga dengan penjelasan yang kita sebutkan ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faedah penting yang dengan faedah ini orang-orang musyrikin, para kuburiyun jahil tentangnya. Dan ini berhubungan dengan pembahasan prinsip tauhid, yaitu bahwasanya meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena meminta syafaat kepada seseorang yang telah meninggal dunia berarti yang demikian termasuk dalam bab berdoa. Bab doa. Berdoa kepada selain Allah saja sudah syirik. Nah, meminta syafaat berarti dia berdoa, mengharap agar supaya orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut memberikan syafaat kepadanya pada yaumul qiyamah. Kemudian yang kedua, sisi syirik yang keduanya adalah mereka meminta sesuatu yang tidak ada makhluk, yang tidak ada satu makhluk pun memiliki kemampuan untuk mewujudkannya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, yang makhluk tidak punya wewenang untuk mengabulkannya. Ini termasuk dari kesyirikan. Ini termasuk dari kesyirikan. Seperti seseorang meminta kesembuhan kepada makhluk, ini jelas syirik, karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta rizki kepada makhluk, ini jelas syirik, karena dia meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda bila seseorang meminta sesuatu yang makhluk ini mendengar, hadir, dan mampu mewujudkannya, ini boleh. Seperti meminta bantuan, meminta ta'awun dan yang semisalnya, ini boleh. Dan ini termasuk dalam bab ta'awun ala albirri wa taqwa. Tapi ketika seseorang meminta kepada makhluk sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, padanya ada unsur kesyirikan. Dan apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ini tadi disebutkan termasuk dari perbuatan kesyirikan dari dua sisi yang kita sebutkan, sisi doanya dan sisi dia meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan perkataan mu'alif selanjutnya. Walakinna syafa'ata kullaha lillah. Tapi syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat qul lillahi syafa'atu jami'a. Wa la takunu illa ba'da idznillah. Dan syafaat tersebut tidaklah terwujud pada hari kiamat kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin di sini maksudnya adalah iznullah lisyafi' ayu syafa'. Izin Allah kepada orang yang memberi syafaat, izin Allah kepada sang pemberi syafaat untuk ia memberikan asy-syafa'ah. Harus ada izin. Menunjukkan dengan dalil ini dan ketentuan ini sebagai bukti bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat milik Allah, sehingga Allah berikan izin kepada siapa di antara hamba-hambanya yang saleh untuk memberikannya kepada siapa yang mereka inginkan. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, ini catat. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasanya syafaat itu harus dengan izin Allah. Kalau tanpa izin dari Allah, maka tidak ada syafa'ah. Allah berfirman, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255 disebutkan siapakah seseorang yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali harus dengan izinnya. Artinya tidak ada seorang yang Allah bangkitkan pada yaumil qiyamah untuk dia memberikan syafaat kepada siapa yang dia inginkan kecuali setelah Allah Azza wa Jal memberikan izin kepada dirinya untuk ia berikan syafaatnya. Nah, pada hadis syafaat uzma, di mana manusia di pada zaman Nabi Adam hingga zaman terakhir dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka diriwayatkan dalam hadis yang sahih tersebut, manusia berkeliling mendatangi para nabi, dimulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam, meminta syafaat. Namun keseluruhan dari nabi-nabi tersebut tidak sanggup untuk memberikan syafaat itu kepada mereka, hingga akhirnya ditunjuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis ini, ketika mereka menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul disebutkan beliau sujud kepada Allah, memuji Allah azza wa jalla, menyanjung Allah tabaraka wa taala dengan sanjungan-sanjungan yang Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak langsung meminta syafaat tersebut. Memuji Allah, baru kemudian Allah mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa." Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, sesungguhnya engkau telah memiliki hak untuk memberikannya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui syafaat adalah milik Allah tabaraka wa taala, dan syafaat itu tidaklah terjadi kecuali setelah Allah izinkan. Maka beliau sujud kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah tabaraka wa taala, hingga ketika Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat, baru Nabi SAW memberikannya kepada umat manusia. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ay ya'zanallahu fih. Sehingga mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah Allah Azza wa Jal mengizinkannya. Tanpa izin dari Allah, mereka tidak bisa memberikan syafaat siapapun. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis syafaat uzma yang tadi kita sebutkan, beliau baru memberikan syafaat kepada umat manusia setelah Allah mengizinkannya. Wasyfa' tu syafa'. Nah, Allah juga berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Ayat ini sebagai dalil adanya syarat yang kedua, yaitu ridha Allah kepada al-mashfu'. Ridha Allah lil mashfu'. Allah Azza wa Jalla ridha kepada orang yang hendak diberikan syafa'ah. Ini dua syarat akan terwujudnya syafa'at pada yaumul qiyamah. Bila termenafikan satu dari dua syarat tersebut, maka tidak ada syafa'at, dan diistilahkan dengan syafa'at manfiyah, syafa'at yang dinafikan. Seperti syafa'at yang akan diberikan, seperti syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ternafikan syafaatnya. Wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidaklah bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Menunjukkan orang-orang musyrikin tidak bisa menerima syafaat, disebabkan karena tidak adanya dan tidak terpenuhinya syarat yang kedua, ridha Allah lil masyfu', Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Sementara kesyirikan adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan kesyirikan adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga dua syarat adanya syafaat ini akan terwujud dengan terpenuhinya keduanya. Bila satu saja tanpa yang satunya, maka tidak ada syafaat. Sehingga disebutkan oleh para ulama, syafa'ah syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'an muzbatah, syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, yaitu syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang padanya tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan adanya syafa'ah. Ini antum harus paham benar-benar bab ini untuk bisa membantah syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, disebabkan karena mereka menuduh ahli tauhid sebagai orang-orang yang tidak menetapkan adanya syafaat orang-orang saleh, tidak menetapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena buktinya, kata mereka, mereka menuduh, dan bahkan mereka melarang seseorang untuk meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul memiliki syafaat tersebut. Ini pemahaman yang salah dan butuh kita luruskan dengan penjelasan urian yang diuraikan oleh muallif rahimahullahu taala. Wa huwa la yarda illa at-tauhid. Allah azza wa jalla tidaklah ridha kecuali terhadap perkara tauhid. Sehingga tanpa tauhid ternafikan adanya syafaat. Tauhid adalah sebagai syarat utama seseorang mendapatkan syafaat. Tauhid adalah syarat utama seseorang mendapatkan syafaat, sehingga penting ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah untuk terus kita kaji apa itu tauhid. Kita pelajari dengan benar apa itu tauhid dan mempraktikkan tauhid sebagaimana yang diinginkan dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis sunah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sekian banyak ayat dan hadis yang menjelaskan bahwasanya ahli tauhid adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya mereka mendapatkan kebahagiaan dengan syafaatnya para nabi, orang-orang soleh. Mereka akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mulia tersebut. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaum al-qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada yaum al-qiyamah? Paling bahagia dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang tersebut adalah seorang yang banyak dosanya, yang banyak dosanya merugi dia disebabkan karena amalan-amalan jeleknya. Namun kesengsaraan, kerugian tersebut berubah menjadi kebahagiaan disebabkan dia mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, namun dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam al-jannah. Ini kebahagiaan yang demikian luar biasa. Tidak bisa diukur, demikian pula dibandingkan dengan kenikmatan dunia, bahkan apabila seluruh dari kenikmatan dunia kita kumpulkan. Ini kebahagiaan yang hakiki. Sehingga tidak ada kebahagiaan selain dari kebahagiaan tersebut. Maka dari itu dalam Al-Quran disebutkan, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Barang siapa yang didekatkan ke dalam Al-Jannah, dijauhkan dari neraka, maka sungguh dia telah bahagia. Dia telah bahagia. Kebahagiaan yang hakiki adalah demikian. Sehingga Allah sebutkan tidaklah kenikmatan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Sehingga bahagia seorang di alam dunia belum tentu bahagia di alam akhirat. Sengsaranya seorang di alam dunia belum tentu sengsara di alam akhirat. Semuanya tergantung dengan tauhid, dengan iman yang dimiliki oleh masing-masingnya. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, penting dari perkataan ma'alif rahimahullah untuk kita fahami, wa huwa la yarda illa at-tauhid, untuk membantah adanya keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, para penyembah kubur, para penyembah orang-orang soleh yang beranggapan bahwasanya meminta syafaat kepada orang soleh, kepada rasul yang telah wafat, ini bukan dari kesyirikan. Ini salah pemahaman yang butuh diluruskan. Yang benar itu syirik. Yang benar itu syirik. Dan perkataan kita mengatakan perbuatan kalian adalah kesyirikan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan orang-orang musyrikin jahiliyah, dan Allah sebutkan maksud mereka menyembah berhala-berhala dan orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut dengan maksud persis seperti apa yang kalian katakan. Haula syufa'auna indallah. Naam. Dari satu sisi yang lainnya, kalian telah meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, sehingga kalian terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Naam. Antum sebutkan dalilnya. Apa syafaat itu menjadi kekhususan Allah? Antum katakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu tidaklah terwujud kecuali dengan izin Allah. Syafaat itu tidaklah diberikan kecuali bagi orang yang Allah ridai. Ini sebagai pertanda syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ingin pakai pemahaman secara logika, ketika ada seseorang yang memiliki toko, ya, banyak apa namanya barang-barangnya, antum dipasrahi untuk menjaga toko tersebut. Nah, semua barang-barang yang ada di toko tersebut bukan milik antum, ya kan? Punya pemiliknya. Maka termasuk kesalahan bila ada salah seorang di antara keluarga antum datang mengunjungi antum, eh sudah, ambil semaunya antum, terserah sana. Nah, saya kebetulan lagi pas jam jaga. Ini salah. Oh ya, ambil ini, boleh sana, langsung aja. Boleh, ini salah. Karena itu bukan punya antum. Bukan punya antum. Antum bisa memberikan kepada keluarga yang datang ke antum dengan nantinya antum memberi syafaat kepada keluarga tersebut. Kebetulan antum baik, kenal baik kepada pemilik toko, antum katakan, maaf bos, atau maaf, ini kebetulan ada keluarga saya datang, bolehkah saya berikan kepada dia demikian-demikian? Nah, beri syafaat. Kalau bilang boleh, ya silahkan. Ini dalam logika perkara dunia demikian. Atau seperti seorang amir dengan bawahannya. Sang bawahan tidak bisa memutuskan sesuatu yang menjadi wewenangnya sang amir. Dia harus konsultasi dengan amirnya. Dan yang semisalnya, dan semisalnya. Demikian pula dalam perkara syafa'ah. Dalam perkara syafa'ah demikian. Syafa'at adalah milik Allah. Sehingga wajib bagi seorang untuk meminta langsung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meminta kepada makhluk. Berarti dia meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan ini kesyirikan. Syiriknya bukan syirik azghar, tapi syiriknya adalah syirik besar. Ma'asyaral ikhwah wal muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga penting kita fahami apa itu syirik-syirik besar yang teranggap kesyirikan dan mengeluarkan pelakunya dari Islam oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahuinya adalah dengan kita mempelajari kitab atau bab atau tauhid. Nah, qala azza wa jalla, Allah berfirman, wa ma yabtaghi ghaira al-islami dinan falayuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agamanya, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'alif di sini rahimahullah berdalil dengan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridha kecuali dengan tauhid, disebabkan karena prinsip tauhid adalah prinsip yang paling dasar di dalam al-Islam. Karena itulah ketika seorang masuk dalam Islam, wajib baginya untuk menetapkan, mengucapkan, dan menjalankan konsekuensi tauhid. Bila dia tidak menjalankannya, maka tergolong sebagai seorang yang bukan sebagai bagian dari al-Islam. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Tidak cukup dengan hanya sekedar mengucapkan, harus diyakini. Tidak cukup dengan meyakini, harus diamalkan. Mengamalkannya adalah bentuk realisasi penerapan tauhid. Ditinggalkan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dan dia berikan ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut sebagai tauhid. Naam. Pada khutnot, Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah menjelaskan dua syarat syafaat yang tadi kita sebutkan. Tapi dari penjelasan yang kita sebutkan, insyaallah bisa difahami dan bisa mencukupkan kita untuk meneruskan perkataan beliau yang selanjutnya. Disebutkan oleh ma'alif selanjutnya, faiza kanati syafa'atu kulluha lillah. Apabila syafa'at itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ketika membantah ahlil batil, antum giring dia per satu masalah ke masalah yang berikutnya. Sampaikan satu masalah, dia faham dan dia menetapkan pindah ke masalah yang berikutnya. Sebagaimana yang tadi disebutkan, orang-orang musyrikin dia menuduh bahwasanya kita mengingkari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan syafaat itu adalah milik Allah. Kita sebutkan syarat dari syarat-syarat syafaat sebagai bukti bahwasanya syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah azza wajal. Baru setelah faham berinjak ke masalah yang berikutnya. Beliau menyebutkan apabila syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah, wala takunu illa min ba'di iznihi, dan tidaklah terwujud kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala, wala yashfa'un nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'zana Allahu fi. Sehingga faham dengan penjelasan yang tadi disebutkan, maka akan faham urian kalimat yang setelahnya, yaitu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat, tidak pula orang-orang selain Nabi dari kalangan orang-orang soleh dan yang semisalnya kepada siapapun kecuali setelah Allah azza wa jalla mengizinkannya. Itu konsekuensinya yang harus kita pahami dengan baik dan benar sebagai realisasi dari ayat yang tadi kita bacakan, wa man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Naam. Wala ya'zanu illa li ahli tauhid, dan Allah azza wa jalla tidaklah memberikan izin kepada siapapun untuk diberikan syafaat oleh nabi dan yang selainnya kecuali hanya kepada ahli tauhid, bukan selainnya. Tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillahi. Maka dengan urian-urian ini akan jelas di sisimu bahwasanya syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah azza wajal. Sehingga salah kalau semisal dikatakan ini milik nabi, nabi punya syafaat tersebut. Ini milik orang soleh, sehingga saya meminta sesuatu yang dimiliki oleh orang soleh tersebut, ini salah. Karena syafaat itu milik Allah subhanahu wa taala, bukan milik nabi, bukan milik orang soleh.